Alhamdulillah Rabbil Afiyah Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufus zatiyah Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh alladhi adda al-amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atana yaqin Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sama-sama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat usia. Yang kita masih terus berusaha untuk beribadah kepada Allah SWT. Lalu pula salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahiliyah sampai ke zaman yang terang menerang dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, ya, seperti yang telah kita ketahui bersama pada siang hari ini, kami dari Muskar mengadakan Tahlil Akbar. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini pembicara kita datangkan impor dari Indonesia. Ya. Ya, saya sebelum kita mulai materinya, maka akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapa pembicara kita kali ini. Ya, pembicara kita kali ini yaitu Ustaz Agus Setiawan, LC, MA, jadi Ustaz. Ya, beliau latar belakang pendidikan S1 Universitas Al Azhar Kairo Mesir, jurusan hadis dan ilmu hadis dengan predikat baik sekali, dengan predikatnya. Kemudian mengambil master di Universitas Islam Om Gurman Sudan. Jadi jurusan sunnah dan ilmu hadis yang konsentrasinya dalam bidang analisa hadis. Kemudian beliau melanjutkan mengambil doktor, program doktor di Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM, jurusan Al-Quran dan Sunnah dengan konsentrasi fikih hadis. Itu sekilas latar belakang pendidikan beliau. Kemudian ya mungkin itu pendidikan latar belakang pendidikan beliau, dan karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang waktu Korea, ya, untuk menghemat waktu maka saya persilakan kepada Ustaz Agus Setiawan untuk memberikan materinya pada kesempatan hari ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، حضرين الحضرات إخوة الإيمان رحمكم الله. Siang hari ini Allah Subhanahu wa Taala mempertemukan kita di tempat yang mulia dalam keadaan keimananlah yang meringankan langkah kita berhadir di sini. Tidak ada ikatan terpisah di antara kita. Tidak ada maksud dunia di antara kita. Dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah pun berkenan untuk mengumpulkan kita di surga-Nya. Amin. Saya melihat dari beberapa unsur yang datang di sini, yang mengadakan tentunya dari Imuska, Tapi saya melihat dari Ibni Guru, dari mana? Katakan. Dari Ibni Guru. Dari ibu-ibunya ada? Atau student semua? Dari Ibni Guru, oke. Okay. Ya. Yang dari Masjid Shiratal Mustaqim, Hasan. Yang lainnya? Nah, katakan. Yang lainnya dari mana nih? Oh, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menapakilasi jalan dakwahnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau kita melihat dari ayat Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memuji bukan kepada orang yang suci, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian. Bahkan Allah menggunakan istilah aflah adalah untuk orang yang senantiasa mensucikan diri. Berbeda antara orang yang merasa dirinya sudah suci dengan orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotori dirinya. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Sebelum terlupa, hadir juga di tengah-tengah kita guru kita semuanya, ya. Al-Ustaz Dinar Ilyas. Saya mendengar beliau sudah cukup lama, ya. Beliau guru kami, ya, dari Indonesia. Baik, kita kembali hadirin yang berbahagia iman. Ketika seseorang merasa dirinya suci, meminjam istilah salah seorang dai, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang merasa dirinya suci, berarti dia sudah membuat titik dalam perubahan dirinya. Tidak ingin lagi dirinya untuk berubah kepada yang lebih baik, karena dirinya merasa telah suci. Akan tetapi hal inilah yang dipicat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kepada kita untuk menuju kepada derajat yang lebih baik. Maka hadirin ikhwatal iman, bukan suatu hal yang mustahil ketika kita berada di tengah-tengah kenikmatan keimanan, suatu saat terasa letih dan lemah keimanan ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli suratin fatrah, setiap puncak ada turunnya. Dan itulah yang dikenal dengan futur. Faman kanat fatratuhu ila Allah wa rasuli faqad ihtada. Barang siapa yang ketika turunnya masih berada dalam jalan Allah dan Rasulnya, alhamdulillah, maka mereka inilah orang yang diberikan hidayah. Karena itu hadirin ikhwatal iman, ketika seseorang merasa dirinya sudah suci, Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam orang-orang seperti ini. Yang diinginkan dari kita adalah bagaimana kita senantiasa mensucikan diri kita. Contoh hadirin ikhwatal iman, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu merasa dirinya adalah suci dibandingkan mereka yang tidak pernah sholat. Akan tetapi sepatutnya dia mencontoh dan juga mengajak kepada saudaranya yang lain, bahwa masih ada di antara saudaranya yang bukan saja sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktunya di masjid. Orang yang sholat 5 waktunya di masjid, jangan sampai ada perasaan dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang suci. Karena masih ada orang yang sholat 5 waktu di masjid, dan ternyata hadir sebelum datangnya waktu sholat. Hadirin ikhwatal iman, ada orang yang melaksanakan sholat 5 waktunya di masjid, dan ternyata mereka datang sebelum waktu sholat, dan mereka gunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi terus hadirin ikhwatal iman, bahwa dalam kesempatan-kesempatan momentum kehidupan kita, kita harus terus belajar untuk membersihkan jiwa kita. Saya selalu mengatakan, sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak seorang hamba untuk merasa dirinya sombong. Baik sombong karena ketampanannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena ilmunya dan lain sebagainya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Talbis Iblisnya, dalam kitab beliau yang sangat terkenal, yaitu tentang jebakan-jebakan syaitan, beliau mengatakan bahwa di antara jebakan syaitan bagi orang-orang yang rajin beribadah adalah ghurur, merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Gurur itu dia tertipu. Kalau orang Jakarta bilang GR, gurur. Mirip-mirip ya. Bahasa Arabnya lalai, goflah. Makanya orang-orang yang main gaple tuh goflah. Ya. Gak boleh. Hadirin ikhwatal iman. Ya. Kalau kita melihat para salafus soleh, bagaimana generasi-generasi awal mereka senantiasa untuk mentazkiyah diri mereka. Mereka berusaha untuk kemudian mensucikan diri mereka. Yang pertama sekali adalah mereka menutup pintu untuk merasa dirinya sombong. Umar bin Khattab. Kita tahu sendiri bagaimana kesolehan dari Umar bin Khattab. Suatu saat ketika Umar bin Khattab lewat di tengah kerumunan para sahabat bergumam, berkata dengan perkataan yang lirih, suara yang tidak begitu keras. Mereka mengatakan, "Lau annan nas yadkhuluna an-nar illa wahid lakana Umar." Kalau manusia semuanya masuk neraka kecuali satu, sepertinya Umar ini. Karena bagaimana kesolehan Umar bin Khattab tentunya kita mengenal. Tapi Umar bin Khattab ketika mendengar hal seperti ini, hadirin ikhwatal iman, bukannya kemudian beliau merasa berbangga. Maka kemudian beliau mengatakan ke dalam hatinya, "Lau annan nas yadkhuluna jannah illa wahid la anta Umar." Kalau manusia masuk surga semuanya kecuali satu, maka engkau Umar orangnya. Ditutup pintu-pintu untuk kemudian sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses untuk selalu mensucikan jiwa, hadirin ikhwatal iman, bagaimana generasi sahabat dan generasi salafus saleh, mereka tidak ingin bahwa kebaikan mereka ini justru menjadikan diri mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah syair mengatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya tawadhu, fahuwa mutakabbirun haqqan, justru dialah orang yang sombong. Man ra'a annahu anna nafsahu mutawadhi', fahuwa mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang menganggap dirinya adalah tawadhu, maka dia adalah orang yang takabur sesungguhnya. Tawadhu itu adalah orang lain yang memberikan, bukan kita yang mengaku-ngaku. Hadirin ikhwatal iman, saya pernah berkunjung ke salah satu sekolah Islam di Mesir. Tepatnya di daerah barat, di provinsi Tonto, Tanta. Yang menarik adalah ketika kita masuk ke ruang-ruang kelasnya, ketika para guru bertanya pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran, kalau di Indonesia biasanya ngangkat tangan ya, ataupun menyebutkan nama, ataupun mengatakan saya. Tapi yang menariknya hadirin ikhwatal iman, anak-anak yang mereka tahu apa yang ditanyakan oleh gurunya, sambil mengangkat tangan mereka mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saya tanya, "Kenapa begini?" Gurunya mengatakan, "Kita ingin mendidik, seandainya pun mereka tahu jawabannya, Allah lah yang mengajarkan kepada mereka." Tutup pintu-pintu untuk sombong. Saya tadi pagi di Muska juga saya mengatakan, Indonesia bukan kekurangan orang pinter, yang kurang adalah orang benar. Pinter banyak, yang benar sedikit. Makanya saya dalam kajian-kajian hadis, saya menginginkan bahwa kajian hadis yang saya ajarkan bukan untuk mengkonsumsi dari akal kita, tapi untuk kita terapkan. Para Islamologi banyak, orang yang mempelajari Islam sebagai suatu wawasan. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana buktinya dalam keseharian. Bab pertama dalam Riyadhus Shalihin, bab tentang ikhlas. Tapi sudahkah kita miliki keikhlasan itu? Bab yang kedua tentang sabar. Sudahkah kita menerapkan tentang kesabaran itu? Kalau tidak, hadirin ikhwatal iman, kita hanya menjadikan akal kita semakin bengkak. Hanya kelezatan-kelezatan fikriyah. Tanpa kemudian ada bukti nyata dalam kehidupan kita. Jadi hadirin ikhwatal iman, kembali bahwa anak-anak kecil itu dididik untuk tidak sombong walaupun mereka tahu jawabannya. Dan ternyata bisa, hadirin ikhwatal iman, kita menanamkan bagaimana akidah kepada anak-anak. Di sini karena tidak terlalu banyak yang berkeluarga dan bawa anak, kalaupun ada nanti kita bisa sharing. Bahwa ternyata penanaman akidah kepada anak dari kecil pun ternyata bisa. Ya. Biasanya anak-anak itu hadirin ikhwatal iman, ya. Itu kalau habis mandi pakai pakaian yang bagus biasanya suka dipuji, ya. Ih, cantiknya, ya. Kalau kata orang Malaysia, ih, comelnya, ya. Saya lihat ada orang Malaysia. Nah, hadirin ikhwatal iman, sering anak-anak itu diajarkan, jawab-jawab, siapa dulu uminya? Siapa dulu bapaknya? Tapi hadirin ikhwatal iman, anak-anak yang mampu dididik, ditanamkan akidah, ketika dipuji, ih cantiknya. Apa jawabannya? Siapa dulu penciptanya? Subhanallah. Ya. Cukuplah kita menjadi lost generation yang kurang ditanamkan akidah dan pengamalan sunnah. Jangan sampai kepada anak-anak kita. Tetap mereka bertingkah laku seperti anak-anak. Dengan gayanya. Tapi jawaban itulah yang menyentuh kita. Siapa dulu penciptanya? Jadi hadirin ikhwatal iman, inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa generasi salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita, ya, mereka terus senantiasa membersihkan jiwa mereka. Ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, hadirin ikhwatal iman, begitu sibuknya beliau mengajarkan hadis, beliau membukukan hadis, ya, dan lain sebagainya, maka ketika sang anak bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, kapan engkau istirahat? Beliau mengatakan, inni la ajidur rohah hatta ajida ihda qadamayya fil jannah. Saya tidak akan pernah merasakan rehat. Saya tidak akan pernah beristirahat untuk selalu memperbaiki diri sampai memastikan salah satu dari kakiku sudah menapak ke dalam surga. Jadi hadirin ikhwatal iman, ya, disinilah, ya, kita melihat betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Kalau kita merasa diri kita sudah baik, justru disitulah hadirin ikhwatal iman, ya, kita perlu untuk semakin memperbaiki diri. Sama halnya ketika seseorang merasa sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu keikhlasan berikutnya. Yang ingin saya sampaikan, saya diberikan amanah, ya, dari sharing, ya. Saya ini dari sejak datang ke selatan, ya, ke selatan, kemudian baru semalam ke Ansan, kemudian ke daerah sini. Ya. Jadi cukup banyak memotret bagaimana kondisi masyarakat Indonesia di sini. Ya. Salah satu oleh-oleh dari selatan itu diantaranya mengatakan, ya, ngapain kerja di sini? Ya, cari sesuap nasi dan sekeranjang intan, Ustaz, kata. Sesuap nasinya udah dapat, sekeranjang intannya belum. Luar biasa. Di sini kerjanya apa? Nyapu. Nyapuin won, katanya. Luar biasa para pekerja kita. Bahkan saya mengatakan bukan hanya luar biasa, tapi luar biasa. Pakai R. Nah, hadirin ikhwatal iman, ya, dalam perjalanannya, ya, ternyata ketika seseorang ingin memperbaiki diri, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita perlu keistiqomahan. Ya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri, kita perlu agar istiqomah. Ya. Istiqomah itu apa? Ya. Warna mikrofon ini apa? Putih. Hitam apa putih? Nah, begitulah yang namanya istiqomah. Saya katakan putih sekalipun kita gak mau. Dari kecil kita jajarkan ini adalah hitam. Begitulah istiqomah. Cuma nanti kita akan lihat aspek-aspek istiqomah. Istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah dan lain sebagainya. Artinya istiqomah itu tidak goyang. Mantep, nancep. Yang dari Malaysia boleh paham? Kalau tak paham, saya boleh cakap Malaysia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Hadirin ikhwatal iman. Jadi, introduce mukaddimah yang saya sampaikan tadi tentang pentingnya seseorang membersihkan diri. Maka dalam proses membersihkan diri perlu keistiqomahan. Apalagi keberadaan kita di daerah minoritas seperti ini. Hampir mirip, ya. Ketika sewaktu saya berdakwah di Australia, jadi saya di Indonesia baru dari Idul Fitri kemarin setelah 2 tahunan di Australia, hampir mirip. Bagaimana menjaga keistiqomahan di negara-negara minoritas? Beberapa permasalahan yang diinventaris di sini juga hampir sama. Baik, hadirin ikhwatal iman, kita akan masuk kepada sisi-sisi keistiqomahan yang perlu kita miliki. Yang pertama dari segi akidah. Ketika kita berada di negara ini, ketika kita berada di negara di mana Islam menjadi minoritas, hadirin ikhwatal iman, maka kita perlu menjaga keistiqomahan kita dalam hal akidah. Hal yang prinsip, yaitu berkeyakinan, yang itu berkaitan dengan keyakinan kita. Apa di antara hal yang prinsip itu? Hadirin ikhwatal iman, yang pertama, kita harus yakin, hadirin ikhwatal iman, bahwa yang memberikan rezeki, yang memberikan segala sesuatu itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman dari kata-kata La ilaha illallah. Di antara makna La ilaha adalah La raziqa illallah. Tiada Tuhan, maka makna di situ adalah tiada yang memberikan rezeki melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatal iman, sebagian besar di antara kita bekerja. Sebagian lagi belajar dengan adanya beasiswa. Ataupun tajaan sama ada dari pemerintah sini ataupun dari pemerintah di daerahnya. Akan tetapi ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, terkadang berkaitan dengan rezeki seperti ini, memerlukan keyakinan bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Saya cerita semalam di Ansan. Ketika saya akan menaik salah satu bus di Mesir. Itu tertera di luar tulisan bus itu kata-kata yang subhanallah. Bisa menjadi guru bagi kita. Tapi kalau di tanah air terkadang tulisan-tulisannya itu gimana gitu. Kalau bis-bis besar tulisannya kadang tidak mendidik. Di situ tulisan begitu menggugah kepada kita. Tulisannya adalah Man kana rizquhu 'ala Allah fala yahzan. Barang siapa yang rezekinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah bersedih. Subhanallah. Saya mengatakan jangan sampai kita kalah dengan pedagang buah di jalan Kalimalang. Kalau ada yang pernah ke Jakarta, di daerah Jakarta Timur itu ada jalan Kalimalang di depan Universitas Borobudur, sepanjang jalan ini adalah tukang buah. Suatu hari saya beli buah di situ. Saya tanya, Pak, kalau semuanya jualan buah, apa ada yang beli? Ya kan? Suatu pertanyaan yang wajar karena semuanya jualan buah. Ternyata sang bapak tanpa ragu beliau menjawab, Dek, rezeki itu datangnya dari Allah. Subhanallah. Saya yang 9 tahun di Mesir, begitu banyak Al-Quran dengan hadis yang dibaca, tapi sang bapak tadi tanpa ragu mengatakan rezeki itu datangnya dari Allah. Belum lama dia mengatakan hal seperti itu, sebuah mobil berhenti, Kijang Kapsul, kalau di Malaysia Answer ya. Berhenti kemudian turun seorang wanita, dia masuk, dia tawar berapa harga buah, dia beli separuh dari apa yang dia dagangkan. Subhanallah. Sambil dia masukkan ke dalam plastik, dia tepuk lagi. Tuh kan, rezeki mah datangnya dari Allah. Saya berpikir, siapa yang memberhentikan mobil itu? Di tengah tukang buah yang lainnya. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita di sini, kita menjadi semakin yakin bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belajar mungkin ada kurang lebihnya masalah beasiswa. Yakin. Rizki dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana istiqomah berkaitan dengan akidah kita. Bagaimana kita istiqomah dengan keyakinan kita. Hal yang kedua, hadirin ikhwatal iman, mohon maaf. Berkaitan dengan akidah, saya sempat mendapatkan ketika kemarin ngobrol dari Daegu menuju ke Busan, maaf ke Gimhae, salah seorang pekerja yang kemudian mengatakan, ya ternyata ketika sampai sini, Sat, kayaknya semua agama itu sama. Sama seperti kalau kita naik Gunung Semeru. Nanti sama-sama nyampe puncaknya. Saya mengatakan, Mas, sampai ini harus hati-hati, Mas. Ya. Kalau memang semua agama itu sama, mengapa harus diutus Nabi Muhammad SAW? Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman, berbeda antara interaksi dengan keyakinan. Jangan sampai kemudian ternodai keyakinan kita karena termaktub dalam Al-Quran, agama yang diridhoi hanya agama kita. Paham ya? Walaupun hadirin ikhwatal iman, jangan sampai kita terpukau dengan berbagai macam kebaikan yang ada di sini. Karena bagi Islam, hadirin ikhwatal iman, segala sesuatu itu harus berasaskan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kemajuan yang ada di sini, hadirin ikhwatal iman, karena mereka meninggalkan agama mereka dan agama mereka salah, makanya mereka berhasil menuju kemajuan. Dan mundurnya negara-negara Islam karena mereka meninggalkan kebenaran yang ada pada agama mereka. Jadi keistiqomahan berkaitan dengan akidah, saya ingin sampaikan di sini bahwa jangan sampai luntur rasa keyakinan, kebanggaan bahwa agama kita adalah agama yang terbenar dan ini sesuai dengan yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya hadirin ikhwatal iman, keistiqomahan bukan hanya dari segi akidah, tapi istiqomah dalam hal ibadah. Ya. Berkaitan dengan ibadah hadirin ikhwatal iman, terkadang di antara budaya kita adalah budaya malu untuk menyampaikan bahwa kita ini muslim. Padahal ketika kita menyampaikan, waalaikumsalam, jazakallahu khairan. Padahal hadirin ikhwatal iman, ketika kita dengan berani menyampaikan bahwa kita muslim, ya, yang tidak makan B2, ya, B2, B, gitu ya. Ataupun kita tidak minum wine, atau kalau di sini araknya apa? Soju. Wah, gitu. Hah? Jadi hadirin ikhwatal iman, ketika kita mengungkapkan bahwa kita muslim dan kita tidak makan hal itu, kita tidak minum perkara itu, ternyata mereka boleh faham. Mereka memahami keberadaan kita sebagai muslim. Di sini ternyata perlu keberanian tersendiri. Bahkan pengalaman bagaimana seorang wanita muslimah di Jerman mampu mengislamkan wanita Jerman karena menunjukkan bahwa dirinya sebagai muslimah. Beliau belajar dan ketika berada satu asrama dengan mereka-mereka yang non-muslim, ketika ditawari untuk minum arak, maka saudari kita mengatakan, maaf, saya muslimah. Oh, kalau muslimah kemudian tidak minum arak ya. Terus lama-lama diskusi, belajar, akhirnya Allah memberikan hidayah kepadanya. Ya. Yeah. Karena itu hadirin ikhwatal iman, ya. Di sini kita juga harus berani untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim dan muslimah. Jadi kita perlu untuk istiqomah dalam ibadah. Terkadang kita tidak tahu hadirin ikhwatal iman bahwa dengan ibadah yang kita lakukan menjadi simpati bagi orang lain. Hadirin ikhwatal iman, ya. Saya pernah ke Perth, ya, di daerah West Australia. Di sana ada satu kampus ataupun satu university yang sangat terkenal, yaitu Curtin University. Ya. Sekarang mereka sudah memiliki masjid, sebelumnya baru musola. Ya. Saya begitu takjub ketika tahu, ya, asal mula daripada musola ini adalah ketika salah satu profesor, ya, itu mendapati ada seorang muslimah yang lagi sholat di tandas atau di kamar mandi. Jadi beliau tidak malu untuk menunjukkan dirinya sebagai muslimah, tapi tidak ada tempat waktu itu. Nah, profesor tersebut ketika masuk kaget. Maka kemudian beliau sampaikan dalam pertemuan senat, bahwa beliau mengatakan, Australia mengakui multicultural. Mengapa untuk culture Islam tidak kita bangunkan masjid di sini? Subhanallah. Ternyata dengan kita istiqomah dengan ibadah ini, hadirin ikhwatal iman, ya, membukakan jalan bagi orang lain. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman, jangan sampai kemudian kita malu, kita sungkan untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah muslim atau muslimah. Salat kita, baik yang berkenaan dengan salat lima waktu maupun yang berkaitan dengan salat Jumat ataupun yang lainnya. Sedikit hadirin ikhwatal iman, saya diminta untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan fikih salat. Yang pertama sekali saya ingin menjelaskan sebagaimana yang saya jelaskan semalam di Ansan ketika ngobrol, ketika berbincang. Islam memberikan beberapa kemudahan kepada kita berkaitan dengan keadaan yang sukar bagi kita untuk melaksanakan sholat seperti biasa. Dalam Islam ada yang dikenal dengan jama' dan qasar. Jama' artinya menggabungkan. Dan qasar artinya adalah diringkas. Hadirin ikhwatal iman, untuk qasar, dia mesti dalam keadaan safar. Tapi kalau untuk jama' tidak mesti safar pun, maka dalam beberapa keadaan dibolehkan di jama'. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau untuk qasar, artinya diringkas, itu mesti dalam keadaan safar. Tapi kalau jama' tidak mesti dalam keadaan safar. Beberapa sebab yang dibolehkan seorang muslim untuk safar adalah yang pertama, karena sakit. Seseorang dioperasi sebelum zuhur, siuman ba'da asar, boleh dia untuk menjamak. Atau mohon maaf, ada ukhti kita yang tengah hamil, kalau nanti kemudian melahirkan, maka hadirin ikhwatal iman, di sini gimana sholatnya? Ya tidak wajib karena dalam keadaan nifas ya. Ini kalau belajar fikih salah semua nih. ya, kadang soal tipuan tuh begitu. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman, yang ingin saya sampaikan adalah kalau sudah melahirkan berarti kena nifas. Namun terkadang masa penantian untuk lahir, misalnya sudah ada bercak atau pembukaan sekian dan lain-lain, ternyata masih belum keluar juga itu bayi. Paham ya? Nah, di sini masih wajib bagi dia untuk sholat. Kecuali kalau sudah mulai keluar bercak, maka hadirin ikhwatal iman, di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sudah tidak wajib lagi sholat karena sudah keluar darah. Tapi ulama yang mengatakan lebih tepat adalah masih wajib. Karena yang disebut dengan darah nifas adalah darah yang mengiringi kelahiran. Ini belum lahir, berarti itu darah, bukan darah nifas. Paham ya? Nah, sholatnya boleh dijamak sebelum masuk ruang bersalin, maka kemudian boleh dijamak. Baik, kembali bahwa kalau untuk jamak, maka dia dibolehkan tanpa keadaan safar. Di antaranya adalah sakit. Perkara kedua adalah, yang dibolehkan seseorang dijamak adalah kesukaran yang dihadapi. Contoh, seseorang tidak mendapatkan izin untuk sholat oleh majikannya. Beberapa kilang di Malaysia yang ownernya adalah Chinese dan tidak Muslim, mereka sangat-sangat strictly berkaitan dengan waktu, sehingga tidak diizinkan untuk para pekerjanya melakukan sholat asar. Kalau sholat zuhur kan mungkin karena itu jam istirahat, tapi sholat asar tidak diberikan lagi karena, dan ini juga terkadang bukan kesalahan dari para owner, terkadang kesalahan dari kitanya juga. Jadi sempat ternyata dibolehkan, ternyata sambil nunggu wudu duduk-duduk gitu ya, nyantai gitu. Bagi mereka kan hitung-hitungannya materi. Kalau zuhur sudah istirahat, kemudian asar istirahat lagi, bagi mereka rugi. Maka asar tidak diizinkan. Nah, hadirin ikhwatal iman, walaupun bukan dalam keadaan safar, tapi dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Misalnya kita di pabrik tidak mendapatkan izin. Atau yang termasuk kesusahan hadirin ikhwatal iman, yaitu perjalanan kita yang ternyata macet. Tahu macet ya? Jam traffic. Nah, hadirin ikhwatal iman, ketika kita sedang di kendaraan dan ternyata terjadi jam ataupun macet, maka ketika kita sampai baru kemudian kita jamak. Jadi itu adalah kesukaran. Dan ini sering terjadi kalau di Jakarta. Keluar sebelum maghrib. ternyata jalanan macet sampai-sampai ba'da isya. Ya. Termasuk di antara kesusahan hadirin ikhwatal iman adalah seseorang yang bekerja dalam kondisi yang penting dan belum ada yang menggantikan dia untuk bergantian sholat. Contoh mereka yang kerja di perminyakan. Ya. Ada seseorang yang menelpon saya, beliau kerja di perminyakan. Ya. Yang kerja dia adalah berada di offshore, menjaga apa namanya pipa-pipa pengobaran. Jadi kalau ada yang bocor, dia dipanggil dan melihat kira-kira bocornya ini nanti akan menyebabkan kebakaran atau tidak. Keadaannya sangat gawat, sangat genting. Sehingga untuk dia tinggalkan ini, kalau belum ada teman yang bergantian, tidak mungkin kan. Maka keadaan seperti ini adalah dibolehkan. Nah hadirin ikhwatal iman, tinggal bagaimana keadaan antum dalam pekerjaan. Kalau memang hadirin ikhwatal iman, ternyata asar kita tidak dibolehkan untuk kemudian melaksanakan sholat, maka di sini kita dibenarkan untuk dijamak dengan zuhur. Baik. Yang selanjutnya hadirin ikhwatal iman, berkaitan dengan wudu. Saya dikasih tahu bahwa di sini itu aib dan juga termasuk menghina kalau kita wudu mengangkat kaki ke wastafel. Betul? Ya. Karena orang sini wastafel itu untuk muka. Ternyata orang Islam mengangkat kaki. Luar biasa. Ya. Apakah boleh hadirin ikhwatal iman ketika untuk kaki kita usap, kita sapu dan bukan kita basuh? Bahasa Malaysia begitu ya. Kalau Malaysia itu dicuci, dibasuh. Ya. Ataupun disapu, itu bagi mereka diusap. Jadi, hadirin ikhwatal iman, kalau kita melihat dari konteks ayatnya, Allah menyatakan dalam surat Al-Maidah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjula, bukan wa arjuli cara bacanya, wa arjulakum ila al-ka'bain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, apabila kalian akan salat, maka basuhlah wajah kalian, cucilah wajah kalian dan juga kedua tangan kalian sampai ke sikut, dan usaplah dan sapulah kepala kalian, dan juga cucilah, basuhlah kedua kaki. Jadi mestinya kaki dalam tuntunan berwudu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak cukup ya, pipe air atau keran dibuka kemudian kita begini, gak cukup. Karena dalam Al-Qurannya adalah faksilu, atasnya kepada faksilu. Jadi memang harus kita cuci, kita basuh, bukan hanya sekedar diusap. Tapi hadirin ikhwatal iman, dalam keadaan yang masyakoh, dalam istilah usul fikih, ada istilah darurat dan ada istilah masyakoh. Ya. Kalau darurat ini biasanya menuju kepada kebinasaan, mati dan lain sebagainya. Tapi ini yang disebut dengan masyakoh, yaitu kesukaran, kesusahan. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau memang ternyata kita mengangkat kaki kita di atas wastafel dan membuat problem dengan owner ataupun majikan kita, maka kita dibenarkan untuk mencucinya di bawah saja. Ya. Jadi tidak perlu kemudian kita angkat ke wastafel. Tak yah kita angkat kaki kita. Ya. Hadirin ikhwatal iman, ya. Yang selanjutnya adalah bagaimana wudu tidak ada air panas di rumah. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa memanaskan air itu tidak boleh dipakai wudu. Karena ada yang membaca hadis seperti itu. Hadirin ikhwatal iman, hadis yang mengatakan bahwa makruhnya seseorang berwudu dengan air yang dipanaskan, yang dimaksud dengan hadis tersebut bisa dibaca dalam Bughlul Maram ya, ataupun Sunan Abu Dawud ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah air yang sengaja untuk dijemur di matahari, untuk panas. Inilah yang membuat penyakit. Tapi kalau air tersebut kita masak, kemudian menjadi panas, kita campur dengan air yang dingin, maka ini tidak mengapa. Ataupun air yang tanpa kita niat, dia dipanaskan, artinya kena dengan matahari, kita taruhkan di atas, kemudian kena sinar matahari dan hangat, tidak mengapa. Yeah. Jadi larangan dalam hadis itu pun menunjukkan makruh dan bukan haram. Yeah. Larangan itu pun hadirin ikhwatal iman hanya dikatakan Nabi yurithul baros, itu yang bikin apa kalian putih-putih itu panu. Yeah. Jadi larangan tersebut hadirin ikhwatal iman bukan menunjukkan haram. Jadi jangan sampai kemudian kita memilih bertayamum dengan alasan di rumah tidak ada air panas. Dan ketika kita sarankan untuk memanaskan air, khawatir dengan hadis tadi. Tidak. Ya. Jadi paham beberapa keadaan seperti ini? Ya. Jadi hadirin ikhwatal iman, dalam keadaan seperti ini, tetap. Ya. Bagaimana ibadah kita, sholat kita, kita tunjukkan kepada mereka. Dan di antara juga yang menjadi tantangan kita, yang menjadi cabaran kita hidup di sini adalah dalam menunjukkan ibadah kita, di antaranya adalah saum atau puasa. Bagi mereka, saya juga merasakan ketika di Australia, it's very crazy. Sangat gila kalian gak makan. Yeah. Bahkan beberapa owner di pabrik itu sangat ketakutan, karena yang dalam pikirannya adalah, wah bagaimana dengan insurannya ini? Kalau sampai, yeah, mati gara-gara gak makan. Yeah. Mereka kan semua pikirannya uang. Yeah. Uang itu kalau bahasa Jakartanya, ukti namanya duit. I can do it with do it. I can't do it without do it. Yeah. Jadi bahasa Jakartanya, bahasa Indonesianya uang itu adalah duit. Yeah. Makanya iklan Nike itu kita gak setuju. Yeah. Just do it. Duit doang. Gitu. Yeah. Tak ada yang lain, uang terus. Jadi hadirin ikhwatal iman, ini ketika kita tunjukkan bagaimana keistiqomahan kita dengan yang namanya saum atau puasa, maka ini justru akan memberikan kesan, akan memberikan pengaruh kepada mereka. Saya mencadangkan, saya memberikan usul. Bagaimana nanti bulan Ramadan kita ada program untuk mengundang tetangga kita yang bukan muslim dalam buka puasa. Kalau di masjid nanti terjadi khilaf fikihnya, kita bisa adakan di rumah atau di tempat lainnya. Kalau diundang buka puasa, mungkin mereka akan bingung. Tapi kalau pengalaman di Australia, kita undang istilahnya adalah early dinner. Makan malam yang dipagikan. Yeah. Kesempatan bagi kita untuk explain, kita jelaskan. Kita itu fasting itu ngapain aja. Yeah. Tadi saya baru berbicara bagaimana kita perlu ada terobosan-terobosan untuk dakwah di sini. Kalau kita hanya duduk manis di masjid, ya. Yeah, tidak ada terobosan untuk kemakin syiar-syiar dakwah, akhirnya ya begitu-gitu aja dakwah di Korea ini. Yeah. Kita buka kelas, yeah, apakah KMI ataukah IMUSKA, kita buka kelas untuk kajian-kajian bahkan mereka yang belum Islam. Pertanyaan yang sederhana, soalan yang sederhana, yang kalau kita ditanya mungkin kita tak boleh jawab, kita gak bisa jawab. Contoh, kenapa mesti ada agama? Kenapa agama itu Islam? Kenapa mesti ada Tuhan? Kenapa Tuhan itu Allah? Kenapa mesti ada Nabi? Kenapa Nabi Muhammad tidak diutus sekarang? Masyarakat tengah jahiliyah sekarang juga. Kenapa tidak diutus sekarang? Pertanyaan yang mungkin sudah selesai bagi kita dan kita tidak tanyakan. Tapi kalau kita ditanya, berkeringat kita. Ya? Yeah? Ya? Yeah. Karena bagi kita seolah-olah sudah selesai. Ternyata tidak. Ya. Makanya kalau masjid di Australia itu ada satu ruang yang memang kita khususkan. Orang non-muslim boleh melihat kita sholat. Habis sholat kemudian kita explain. Tadi kita ruku sujud tuh ngapain? Karena bagi mereka gak paham begitu. Kita explain. Tadi itu kita ruku and sujud. Apa yang kita lakukan? Ya. Buat terobosan-terobosan baru untuk dakwah. Justru dengan keistiqomahan kita dalam ibadah ini menjadi daya tarik bagi mereka. Yeah. Saya utusan dari PKPU, Lembaga Zakat dan Kemanusiaan. Saya cerita, ada suatu pengalaman yang luar biasa. Saya bercerita di antara syarat wajib zakat adalah muslim, betul? Kalau bukan muslim tidak wajib zakat. Ya, sepakat kita. Ada orang non-muslim, ada orang bukan Islam datang, kemudian mengatakan, Ustaz, ini saya minta ditulis sebagai zakat saya. Saya katakan zakat hanya untuk orang Islam. Enggak. Saya inginnya ditulis zakat saya. Saya katakan gimana kalau saya tulis sumbangan, hibah. Ternyata setelah ngomong panjang dia bilang, ya, dia mengatakan kalau sumbangan sering gak nyampe, Ustaz. Tapi kalau zakat pasti nyampe sama yang berhak. Subhanallah. Boleh paham? Ya. Jadi ada yang datang ke saya, kemudian mengatakan ini zakat daripada saya. Ya. Saya katakan bahwa kalau zakat itu hanya untuk orang muslim. Tapi dia tak nak, dia nak ini adalah zakat. Dia mengatakan kalau sumbangan atau hibah itu sering tak sampai. Tapi kalau zakat, make sure pasti sampai. Dan ternyata setelah kita follow up, alhamdulillah beliau kemudian masuk Islam. Yeah. Jadi justru ketika kita tunjukkan bagaimana agama ini, ikhwafillah rukumullah, tidak sedikit bagi mereka yang terkagum. Yeah. Ini yang dari Indonesia tahu, Jakarta itu panas ya. Jadi kalau uang itu cepat menguap. Kuala Lumpur pun macam itulah ya. Panas, jadi uang itu cepat menguap. Ada 50-100 ringgit, baru sekejap dah habis. Jadi ikhwah dengan akhwatullah rahimakumullah. Selain istiqomah dari hal akidah, ibadah, ya, maka yang ketiga adalah istiqomah dengan akhlak kita. Dengan akhlak kita. Ya. Bagaimana kita tunjukkan sebagai seorang muslim, ya. Kita tunjukkan sebagai seorang muslim, kita bekerja kerja yang baik. Kerja yang amanah. Sebagai seorang pelajar, kita adalah pelajar yang berprestasi. Pelajar yang berjaya, gemilang, terbilang, jangan hilang. Kita adalah pelajar-pelajar yang baik. Karena at-tafawuk sifatul muslim. Berprestasi adalah ciri dari orang muslim. Jadi ketika kita tunjukkan akhlak kita, ikhwah dengan akhwatullah, akan menjadi daya tarik bagi mereka. Jadi daya pikat bagi mereka untuk tertarik dengan Islam. Kita sebagai muslim, sebagai muslimah, yang kemudian mengatakan diri kita adalah seorang da'i yang akan mengajak mereka, saya mengatakan da'i itu bukan penceramah umum. Da'i itu bukan penasehat umum. Di mana-mana menasihati orang. Bukan. Da'i itu dengan akhlaknya akan mempesona bagi orang lain. Seorang da'i dari Irak belum mengungkapkan sebuah syair. Beliau mengatakan, kun kal farosyah. Taksiruha kullu ainin ra'atha walam tantik bikalimah. Jadilah kita muslim dan muslimah seperti kupu-kupu, seperti rama-rama. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Dengan keindahan Islam yang kita tampilkan, mereka akan terpikat dengan Islam, walaupun kita tidak pernah bertutur kata. Kita tepat waktu, kita berusaha menghargai waktu, kita berprestasi ketika belajar, yang bekerja juga demikian, hadirin ikhwatal iman, ini menjadi daya tarik bagi mereka. Jadilah kita seperti kupu-kupu, semua mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Kun kal farosha, taksiruha kullu ainin ra'atha, walam tantik bikalimah. Disinilah perlunya akhlak. Ya. Ketika kita istiqomah dengan akhlak ini, hadirin ikhwatal iman, ini akan menjadi tepikat mereka dengan Islam. Ya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menunjukkan akhlak baginda, ini sangat memikat kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Menjadikan mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Ya. Karenanya sekali lagi bahwa ketika kita bekerja dan kita tunjukkan bagaimana akhlak seorang muslim, maka saya masih ingat ketika di Gyeongju, ya, saya menyampaikan sebuah materi bagaimana agar kerja kita bernilai ibadah, ya, maka yang first kali, yang pertama sekali hadirin ikhwatal iman, niatkan bahwa kerja kita, belajar kita adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ada seorang kawan, beliau juga belajar di Al-Azhar. Beliau ngambil jurusan yang sangat ditakuti di Al-Azhar. Yaitu jurusan syariah wal qanun. Jadi perbandingan antara syariah dengan hukum konvensional. Yang menjadi susahnya adalah karena ngambil jurusan fakultas hukum, dia harus hafal pasal-pasal dalam undang-undang. Tapi subhanallah, setiap semester, bahkan setiap tahun, dari tahun ke tahun, nilai dia yang paling baik di antara pelajar-pelajar Indonesia, Malaysia, bahkan lebih baik dari orang Mesir. Subhanallah. Dalam sebuah acara syukuran kita tanya kepada dia. Dia dari Jogja. Kita tanya, Mas, apa rahasia Mas ini kemudian dapat prestasi yang seperti ini? Beliau mengatakan, saya belajar bukan untuk keluarga. Jadi belajar itu bukan untuk ibu, bapak, ya. Biasanya kita kalau belajar untuk itu. Ya. Kita belajar dapat nilai yang bagus agar ibu dan bapak kita senang. Tapi beliau mengatakan, saya belajar agar ilmu saya bermanfaat untuk umat. Subhanallah. Ya. Beliau mengatakan, ketika saya berniat agar ilmu saya ini bermanfaat untuk umat, saya merasakan yang mendoakan kejayaan dan kesuksesan saya bukan saja ibu dan bapak saya, tapi semua umat Islam turut mendoakan kesuksesan saya. Hadirin ikhwatal iman, ya. Jadi kerja kita, belajar kita, keberadaan kita di sini bisa bernilai ibadah. Jadi istiqomah dalam segi akhlak. Nah, hadirin ikhwatal iman, untuk istiqomah dari akhlak ini, saya cukup mendapatkan berita bahwa tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang mereka sering ke nightclub, tempat karaoke, ya. Betul? Masih ada seperti itu? Ya. Kalau di sini sih enggak kali ya. Enggak beda gitu maksudnya. Ya. Kalau kata orang Malaysia, beti, beza-beza tipis lah, tak jauh. Nah, hadirin ikhwatal iman, ada 4 kemadharatan ketika kita dekat dengan tempat-tempat maksiat. Ya. Yang pertama sekali adalah itharatus syahawat. Ya. Ketika seseorang dekat dengan tempat maksiat atau bahkan datang ke tempat maksiat, madarat yang pertama adalah itharatus syahawat. Boleh membangkitkan syahwat kita. Artinya, menjadikan kita ikut dengan kemaksiatan itu. Mungkin awalnya kita hanya mengawani kawan kita. Awalnya kita hanya menemani kawan kita. Akan tetapi hadirin ikhwatal iman, ketika kita berada di tempat maksiat, maka lama-kelamaan syahwat syaitan ini kemudian menggoda kita, menjadikan kita ikut dengan kemaksiatan itu. Ya, madarat yang pertama. Gitu ya. Kita diajak kawan, kemudian kita masuk ke tempat maksiat, awalnya memang kita, wah gitu ya. Lama-lama, apa sih? Lama-lama, gimana sih rasanya? Lama-lama, mabok deh. Jadi, madarat yang pertama adalah ketika seseorang dekat atau masuk ke tempat maksiat, madarat yang pertama adalah itharatus syahwat. Dia dapat membangkitkan syahwat dan menjadikan kita ikut dalam maksiat. Madarat yang kedua adalah su'udzon al-akhirin. Menjadikan orang berburuk sangka. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa di tempat maksiat itu, tapi orang lain akan bersangka buruk kepada kita. Ya. Kelihatan keluar dari tempat karaoke, kan prasangka mereka kemudian buruk kepada kita. Sedangkan Islam melarang kita berada pada suatu keadaan yang menjadikan orang lain berburuk sangka. Nabi mengatakan, ittaqu mawaqi'adh-dhann, hati-hatilah berada pada keadaan atau kondisi yang menjadikan orang buruk sangka. Ketika selesai perang Khaybar, perang Khaybar tahun keberapa? Gak tahu. Ya. Masih ingat atau masih lupa? Ya. Mengingat-ingat yang lupa sama susahnya dengan melupakan yang sudah ingat. Ya. Baik, hadirin ikhwatal iman, perang Khaybar itu terjadi setelah perang Khandaq atau perang Parit. Perang Parit ini terjadi tahun kelima, berarti perang Khaybar sekitar tahun ke-6 Hijriah. Jadi hadirin ikhwatal iman, dalam perang Khandaq ataupun perang Parit, di mana kaum Quraisy kalah dalam dua kali perang sebelumnya, perang Badar dan perang Uhud, tahun kedua dan tahun ke-4. Ya. Kemudian mereka mengumpulkan orang-orang Arab bukan saja sekitar Mekah. Ada Bani Ghatafan, ada orang-orang Arab Bani Kinanah dekat daerah Yaman, dikumpulkan sama mereka untuk menyerang Madinah. Maka kemudian Nabi mengadakan, membuat parit. Ya. Kota Madinah atau Yasrib dulu, ikhwafilahukumullah, bentuknya seperti bulatan telur. Ya, bulat seperti telur. Bagian belakang ini banyak pohon-pohon kurma. Dan kuda tidak mungkin masuk ke sana. Karena antara satu pohon dengan pohon berikutnya sangat rapat. Ya, sangat dekat. Sehingga kuda pasti akan terluka tubuhnya. Tapi bagian depan inilah yang dibuat parit. Luar biasa kalau antum baca sejarahnya. Panjangnya parit ini 1 km lebih. Lebarnya 10 meter. Jadi panjang begini. Kan karena seperti bulatan telur. Bagian belakang adalah pohon apa kebun kurma. Nah, ini 1 kilo. Lebarnya 10 meter. Dalamnya dalam riwayat 7 sampai 10 meter. Tanah yang di apa yang digali tersebut dibuat apa benteng ya, itu tingginya sekitar 3 meter. Ya. Ringkas dari sirah ini adalah tentara Quraisy dan orang-orang kafir lainnya dari kalangan Arab tidak berhasil untuk masuk ke dalam kota Madinah. Ada yang sempat masuk dan itu karena pengkhianatan orang Yahudi. Masuk lewat belakang, jadi selain kebun kurma, itu ada perkampungan orang Yahudi. Ada Bani Quraizah dan lain sebagainya, yang semestinya mereka ikut dengan kesepakatan untuk saling melindungi ketika Nabi hijrah. Tapi mereka khianat. Mereka dijanjikan kebun kurma akan diberikan kepada orang Yahudi, asalkan mereka khianat dan membolehkan orang-orang kafir dari Mekah masuk. Tapi ternyata baru masuk satu orang, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua lelaki berada di depan, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah, karena dia bibi maka dia adalah anak dari Abdul Muttalib. Fatimah binti Abdul Muttalib ketika melihat ada lelaki di situ maka yakin dia bahwa dia bukan orang Islam. Karena semua para sahabat berada di depan, maka dengan beraninya ditusuklah orang kafir itu dan meninggallah dia. Yang lainnya ketakutan. Perempuan muslimahnya aja berani begitu, gimana yang lakinya? Luar biasa. Makanya nih para ummahat jangan takut. Fatimah binti Abdul Muttalib. Nah, karena pengkhianatan itu hadirin ikhwatal iman, maka setelah kemudian tentara kafir kembali ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan lantang mengatakan, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Nantikan wahai Khaybar, tentara Muhammad pasti akan datang. Maka kemudian Nabi mengusir semua orang Yahudi. Ya, itulah dalam sejarahnya baru kemudian Mekah dan Madinah diharamkan dari orang-orang selain Islam. mereka tidak dibolehkan untuk menapakkan kakinya di Mekah dan Madinah. Makanya kemudian dikatakan dua kota ini adalah dua kota yang sangat-sangat mulia. Itu yang disebut dengan Al-Haramain Asy-Syarifain. Itu sejarahnya, kan sering pengajian. Nah, hadirin ikhwatal iman, Ustaz kok jadi ngomongin sirah? Baik. Nah, hadirin ikhwatal iman, ketika orang-orang Yahudi dalam perang Khaibar tersebut, ya, mereka diusir, ada di antaranya ya, yang masuk Islam. Putri dari pimpinan Bani Quraizah. Pimpinan Yahudi Bani Quraizah bernama Huyai bin Akhtab. Putrinya bernama Sofiyah. Jadi Sofiyah binti Huyai binti Akhtab. Sore itu dinikahi oleh Nabi SAW. Karena ingin mengangkat derajatnya sebagai putri dari ketua kabilah. Karena baru sore, tidak semua sahabat tahu. Jadi ketika maghrib, Nabi sedang jalan berdua. Tiba-tiba lewat sahabat. Ketika melihat Nabi, sahabat ini kemudian masuk, berjalan cepat. Sama Nabi dipanggil. Wahai sahabatku, ini adalah Sofia, istri baruku. Kata Nabi, bukan kata saya. Ntar istri saya ngelihat marah. Tak ada. Ya. Tak ada buka cawangan, tak ada. Baik. Ikhwah dengan akhwat firmullah, Nabi mengatakan ini adalah Sofia, istri baruku. Ya. Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak berburuk sangka dengan engkau. Kata Nabi, inna syaitan yajri minal insani majraddam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir bersama aliran darah. Sekarang engkau tidak buruk sangka, nanti di rumah boleh jadi buruk sangka. Tadi siapa yang dengan Nabi? Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, tutup pintu agar orang lain tidak berburuk sangka kepada kita. Nah, madarat yang kedua dari kita berada di tempat maksiat, orang menjadi buruk sangka dengan kita. Memang kita tidak melakukan apa-apa di tempat maksiat itu. Ya. Tapi orang akan buruk sangka kepada kita. Kalau istilah Indonesia apa? Apa kata? Ya. Apa kata? Ya, kalau Ustaz Agus dirubah. Gimana di Ansan? Bukan apa kata dunia. Apa kata akhirat? Ya. Hari gini masih ke tempat maksiat. Bukan apa kata dunia. Apa kata akhirat nantinya. Ya. Memang berat nih ceramah habis zuhur begini nih. Ya. Berat. Ya. Apalagi habis makan. Ya. Ibarat ilmu padi, semakin berisi, semakin merunduk. Ketawanya terlambat, sinyalnya kurang kuat ya mas. Baik, loadingnya agak lambat, jadi udah selesai baru ketawa. Ganti XL. Baik, hadirin ikhwatal iman. Ya. Kembali bahwa ketika seseorang berada di tempat maksiat, menjadikan orang lain suudzon dengan kita. Ya. Yang ketiga, madarat yang ketiga, hadirin ikhwatal iman, bahwa ketika kita berada di tempat maksiat, menjadikan iman kita lemah. Apa maksudnya menjadikan iman kita lemah? Kalau yang pertama, kita ikut dengan kemaksiatan. Tapi yang ketiga ini, kita tidak lagi mengingkari kemaksiatan. Jadi kemudian biasa. Ah, emang biasalah pekerja-pekerja di sini tuh emang sering ke karaoke. Itu bukan biasa mestinya. Luar biasa. Jadi ketika kemudian kita memaklumi, menganggap biasa, tidak ada lagi perasaan bagi kita untuk mengingkari kemungkaran itu. Yang selanjutnya, yang terakhir, ikhwafillahumullah. Bahwa ketika kita berada dalam tempat yang maksiat, ya, paling tidak kita akan melihat sesuatu yang diharamkan bagi kita. Ya. Alhamdulillah, Ustadz Agus datangnya musim dingin, musim sejuk. Kalau musim panas, nggak tahu pakaian orang Korea kayak gimana. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Alhamdulillah musim dingin ya. Kalau musim panas kayak gimana? Tuh kan? Ini nih. La haula wala quwata illa billah. Nah? Lebih rapat ke atas ya. Baik, hadirin ikhwatal iman, satu lagi sebelum kita menyelesaikan adalah bagaimana agar kita dapat istiqomah. Kan tadi istiqomah dalam akidah, ibadah, akhlak. Di antara akhlak ini kita tidak ke tempat maksiat. Dan jadi pertanyaan kita adalah bagaimana agar kita istiqomah. Hadirin ikhwatal iman, kalau kita melihat dalam film Flora dan Fauna, ya, kalau kita lihat ada seekor harimau ingin menerkam kumpulan kerbau, maka yang dilakukan oleh harimau ini tidak langsung menerkam, ya, tapi kemudian dia mengitari, ya. Dia pusing-pusing di tengah kerbau ini. Baru kemudian ketika ada seekor kerbau yang keluar dari kelompok tersebut, itulah yang dikejar. Yang ingin saya sampaikanlah Nabi SAW mengatakan kepada kita, asyaitonu ma'al wahid, wahuwa ma'asnaini ab'ad, wa ma'asaliti ab'ad. Syaitan itu dekat dengan orang yang sendirian. Nah, yang belum menikah. Syaitan itu bersama yang sendirian. Dengan yang berdua semakin jauh. Dengan yang bertiga semakin jauh. Artinya apa? Agar kita dapat istiqomah, maka kita mesti sering-sering untuk ke tempat ta'lim. Berjamaah. Kalau kita sendirian, akhi fillah, ukhti fillah, maka kita akan sering tergoda. Tapi kalau kita berjamaah, apalagi kita menghidupkan majelis ta'lim, maka insya Allah akan terpelihara dan menjadikan kita istiqomah. Ya. Karena kita akan diingatkan oleh saudara kita, kita akan melihat bagaimana contoh dari saudara kita. Karena itu hadirin ikhwatal iman, sebagai pesan terakhir, marilah kita ikut dalam ta'lim, dalam proses-proses pembinaan, dalam tarbiyah yang dilakukan, karena ini adalah untuk menjadikan kita istiqomah. Ya. Imam Syafi'i, beliau mengatakan, man fatahu ta'limu waqta syababihi, fakabbirhu arba'an qabla wafatihi. Barang siapa yang tidak pernah ta'lim ketika waktu mudanya, bacakan takbir 4 kali seperti sholat jenazah sebelum dia mati. Paham? Man fatahu ta'limu waqta syababihi, fakabbirhu arba'an qabla wafatihi. Kalau sewaktu muda tidak pernah ikut dalam ta'lim, kata Imam Syafi'i, bacakan takbir 4 kali. Artinya, dia tak ubahnya seperti orang yang telah meninggal. Mengapa demikian dilanjutkan oleh Imam Syafi'i? Fa'inna hayatal fata bil ilmi wa tuqa. Karena kehidupan orang muda dengan ilmu dan ketakwaan. La li ghairihi mimman siwa. Bukan dengan yang lainnya. Paham ya? Jadi ini memotivasi kita untuk menghidupkan ta'lim. Menghidupkan kita dalam tarbiyah. Ya. Agar kemudian kita istiqomah, kita ikut dengan ta'lim. Ya. Maka hadirin ikhwatal iman, kalau kita sama sekali tidak ikut dalam ta'lim, kata Imam Syafi'i, tak ubahnya seperti orang yang sudah meninggal. Karena hidup itu bukan hanya untuk materi, tapi hidup itu adalah untuk takwa dan juga keilmuan. Hadirin ikhwatal iman, demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan ada share, ya, dialog dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ya, sekarang kita pada sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama mungkin kita buka 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, saya mengangkat tangannya. Mungkin sebagai pembuka, ini sudah ada yang dari teman-teman ada yang ditanyakan dari ya tidak ada namanya di sini, menggunakan ID saja. Apa yang harus dilakukan terhadap teman Korea yang baru masuk Islam yang kita menginginkan mereka mengenal Islam? Ya. Mungkin bisa langsung dijawab seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah dengan akhwatillah rahimakumullah. Yang perlu kita lakukan terhadap sahabat kita yang baru masuk Islam, dan saya mendengar ya, bahwa di sini sebenarnya orang Korea yang masuk Islam sudah cukup banyak, tapi mereka baru sebatas mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Perlu ada sebagian orang yang konsentrasi bagaimana mendidik mereka. Bisa belajar dari beberapa tempat. Di Australia ada lembaga yang memang concern berkaitan dengan mereka-mereka yang baru convert ke Islam. Di Malaysia ada Perkim, ya, yang mereka sangat-sangat concern terhadap saudara baru. Ya. Istilah di Malaysia itu saudara baru. Ya. Jadi, ikhwafillah rahimakumullah, yang pertama sekali kita lakukan adalah bagaimana kita explain tentang Islam. Saya kemarin dari Busan, saya melihat di perpustakaan cukup banyak buku-buku yang berkaitan dengan Islam. Ya. Contoh misalnya, ada sebuah buku tentang definisi global tentang Islam, Ta'rif 'Am Bidinil Islam, karangan Al-Ustadz Ali Tantowi. Buku ini menjelaskan Islam ya, dengan penjelasan yang singkat tapi kemudian padat. Artinya apa? Penjelasan yang tidak terlalu detail tapi orang bisa menangkap. Apa itu Islam? Contoh, beliau mengilustrasikan Islam ini sebagai seperti rumah. Pondasi ataupun asasnya adalah dua kalimat syahadat. Tiang-tiangnya adalah sholat. Dinding-dindingnya adalah saum, zakat, haji. Atapnya apa? Atapnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sudah menjadi sebuah binaan, sebuah bangunan. Tapi belum nampak indah. Yang menjadikan indahnya bangunan ini adalah akhlak. Akhlak itu seperti warna pada sebuah rumah. Menjadikan rumah itu indah. Nah, jadi beliau melakukan pendekatan seperti itu. Kemudian kita bisa jelaskan kepada mereka yang baru masuk Islam. Dengan demikian, sebagai satu kesatuan dari rumah ini, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat. Kita wajib untuk saum. Kita wajib untuk zakat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita langsung mengatakan yang wajib ini, mereka akan bertanya apa wajib, apa sunnah. Tapi kalau kita ilustrasikan, kita gambarkan seperti bangunan, mereka akan cepat faham. Ya. Jadi saran saya kepada yang memiliki sahabat orang Korea baru masuk Islam, ya, yang pertama kali adalah bagaimana kita jelaskan Islam ya, secara singkat namun kemudian lengkap. Kalau kita tidak bisa, kita bisa cari ya, buku-buku yang menjelaskan hal itu. Karena bagi mereka ini belum masuk kepada hal-hal yang detail. Ya. Selesaikan dulu masalah itu. Ya. Nah hadirin ikhwatal iman, setelah mereka tahu ya, seperti bangunan tersebut yang mana mereka harus sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, baru tentunya tata cara dari sholat dan lain sebagainya. Tapi perlahan demi perlahan. Setelah itu, hadirin khawatir iman, yang sangat mendesak bagi mereka adalah paling tidak mereka hafal surat Al-Fatihah. Paling tidak. Ya. Kita coba ajarkan kepada mereka untuk hafal surat Al-Fatihah. Ya. Tidak terlalu sukar surat Al-Fatihah ini. Ya. Sering kita perdengarkan, insya Allah mereka akan cepat paham. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-An'am bahwa alat yang pertama kali digunakan manusia untuk belajar adalah telinga. Allah menyatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah mengatakan waja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan pendengaran. Wal absar dan penglihatan. Wal afidah dan hati. Para ulama tafsir mengatakan mengapa Allah dahulukan pendengaran. Karena pertama sekali manusia belajar adalah dengan telinga. Anak-anak, kita sebelum tahu alif, ba, ta, sa, di antara kita banyak yang sudah hafal surat Al-Fatihah. Dari mana itu kita dapat? Karena kita sering mendengar. Ya. Jadi kalau saudara kita ini, sahabat kita yang baru masuk Islam ini, masih belum tahu bacaan Al-Quran, maka bisa dengan kita sering perdengarkan surat Al-Fatihah. Minimal itu. Karena itu fungsinya adalah untuk sholat. Dia termasuk rukun. Kalau surat-surat pendek, dia tidak menjadi masalah kalau memang dia belum hafal. Ya. Wallahualam, ya, yang terakhir adalah sering-seringlah diajak untuk ke komunitas muslim agar kemudian menjadi besar hatinya. Dia tidak merasa sendirian. Ya. Sering kita dekati, kita ajak kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya. Atau kalau perlu kita ajak ke para imam-imam yang ada di sini untuk kemudian membantu mereka untuk menguatkan. Ya. Kita pun kalau ada orang-orang yang baru masuk Islam seperti itu, kita doakan bersama, kemudian kita bertakbir bersama, insya Allah akan menguatkan dari keimanan dan keislaman mereka. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Silakan dari yang ini. Silakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halis dari Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini saya mau mendengar pertanyaan. Yang pertama tentang posisi ya. Dan yang kedua tentang kosong dan sama. Ya. Pertama tentang posisi ini pun dikenal dengan diri saya dan diri saya di Korea. Ya. Gini, Bapak. Saya mengalami beberapa macam kendala di dalam pekerjaan di pabrik. Dan namanya orang asing yang ada di imigrasi. Pertama tentang pengurusan personal, apa aja tuh? Ya, baik. Tadi kan tentang air hangat. Apakah air hangat itu bisa menunjukkan untuk kita berwudu? Dia bilang air wudu itu menunjukkan air itu ada beberapa macam jenis. Air hangat. Dan air hangat itu air bukan suci tapi tidak untuk menunjukkan. Kok saya sama-sama di apa? Sholat di musola, di masjid, di masjid kok jadi masalah gitu. Jadi kalau menjelaskan di kondisi saya kan air hangatnya tidak pakai yang pancuran dan tidak pakai air das itu. Pakainya bak pemanas dan elemen. Bagaimana kalau saya bisnisnya itu pakai yang satu pakai bak tapi tidak pakai das yang lima itu. Pakai elemen satu bak. Apa itu bisa boleh? Bila bilang boleh, enggak boleh. Itu yang pertama itu proses. Yang kedua tentang kosor, sholat. Kondisi saya kalau sholat untuk sholat asar sepertinya nggak mungkin. Sepertinya, karena saya sendiri belum bilang ke stasiun saya. Karena kondisinya gini kalau saya dari dulu, zaman dulu dan sampai sekarang itu senior, istilahnya senior itu yang lama. Senior itu dari dulu nggak pernah minta izin untuk sholat asar. Baru 10 menit itu, cibun. Di sini saya nggak berani kalau kondisinya orang lain kalau pak diskriminasi itu ada. Akhirnya saya menjamak, subuh dan asar. Waktunya mengambil dari subuh, pas waktu makan siang. Yang mempertanyakan saya di sini kalau apa kan? Gini, kok kamu sholatnya juga pun nggak? Gitu kan? Iya saya juga pun, tapi saya mengambil dari sholat kosong. Tidak menjamak. Nah, Ustaz kan tadi harus ada safar. Ya. Safar. Saya tolong diperjelaskan tentang safar. Terus yang katanya itu saya memilih surat jamaah atau surat kosong. Ya. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nasib jalan saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah berkaitan tentang pembagian jenis air. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, saya tidak mengatakan Imam Syafi'i, akan tetapi mazhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, memang membagi beberapa jenis air. Ya. Ada air suci dan mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, ada air tidak suci tapi mensucikan, ada air tidak suci ya tidak mensucikan. Wajahnya enggak paham nih. Tak apalah, tak paham pun. Ya. The show must go on. Baik. Tak paham langsung kot. Baik. Hadirin ikhwatal iman. Pembagian dari imam, dari pengikut Imam Syafi'i adalah sebenarnya ingin mempermudah kita. Bukan kemudian menjadikan kita berada pada posisi yang menyulitkan. Ya. Beliau membagi sebenarnya air itu ada yang suci, ada yang tidak. Yang suci bisa dipakai untuk mensucikan atau berwudu, ada yang tidak. Contoh, suci bisa dipakai untuk berwudu, ya air yang biasa. Suci tidak bisa dipakai wudu, ya kopi misalnya. Betul? Ya. Nah, rincian penjelasan ini dari Imam Syafi'i, dari pengikut Imam Syafi'i, sebenarnya ingin mempermudah. Ya. Tapi ketika kita berada pada suatu keadaan yang kita sukar untuk memahami karena kondisi,